Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Masih dalam usaha kita untuk tafaqquh fi dinillahi azza wajal. Setelah kita selesai dengan taufik dan pertolongan dari Allah membaca risalah atau kutaib sujud sahwi yang ditulis dan disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka yang berikutnya kita akan membaca sebuah risalah dengan judul Sab'una Su'alan fi Ahkamil Janaiz, 70 soal jawab tentang hukum-hukum jenazah. Ajaba 'alaiha fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. 70 soal itu dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Masih tugas untuk tadribu duat, iya. Begitu Syekh Ridwan. Masih tugas buat kalian menerjemahkan terus ini. Hari-hari ini praktek-praktek terus digiatkan untuk antum yang tadribu duat. Baik, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul janaiz. Sin itu artinya soal ya. Sin itu artinya soal, pertanyaan. Madza yaf'alul jalisu indal muhtadhar? Wa hal qira'atu surati Yasin indal muhtadhar thabitatun fi sunnati am la? Pertanyaan pertama, apa yang mesti dikerjakan oleh orang yang duduk di samping seseorang yang akan meninggal dunia? Itu pertanyaan pertama. Apa yang harus diperbuat? Ada orang di depan kita akan meninggal. Apa yang kita perbuat? Pertanyaan kedua, dan apakah membacakan surat Yasin untuk orang yang akan meninggal itu benar di dalam sunnah Nabi ataukah tidak? Jim, apa arti jim? Jawab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Iyadatul marid min huquqil muslimin ba'dihim ala ba'din. Menjenguk orang sakit, iyadah, menjenguk orang sakit termasuk hak kaum muslimin sebagian untuk sebagian yang lain. Wayan bagi liman adal maridha, dan sudah semestinya bagi orang yang mengunjungi orang sakit an yudzakkirahu bittaubah, untuk mengingatkannya tentang taubat. Wa bima yajibu alaihi minal wasiyah, demikian juga mengingatkan tentang kewajiban dia di dalam memberikan wasiat. Tentu yang seperti ini barakallahu fikum memperhatikan kondisi dan keadaan. Memperhatikan kondisi dan keadaan. Untuk mengingatkan orang yang sakit untuk bertaubat istighfar harus dengan uslub yang tepat. Orang yang sakit sensitif sekali. Orang yang sakit itu perasaannya mudah tersentuh. Tidak setiap orang bisa menerima dengan baik keinginan baik kita. Bisa dipahami? Tidak semua orang bisa menerima dengan baik keinginan baik kita. Kita punya keinginan baik untuk mengingatkan dia taubat istighfar, tapi belum tentu dia bisa menerima dengan baik karena kondisi. Bukan karena asalnya dia tidak menerima kebaikan, tidak. Karena kondisi dalam keadaan sakit, dalam keadaan mungkin setengah sadar, setengah tidak. Ketika diingatkan taubat-taubat, terkadang orang yang sakit akan berkecil hati. Oh iya, betul, betul, betul, dan seterusnya. Artinya harus disesuaikan kondisinya. Qala wa bimil'i waqtihi bi dzikrillah azza wa jal. Demikian juga menasihatkan orang yang sakit untuk berzikir kepada Allah sepenuh waktunya. Li'annal maridha fi hajatin ila mithli hadzal syai'. Karena sesungguhnya orang sakit sangat membutuhkan hal-hal seperti ini. Ini orang sakit. Wa idza tudhira, dan jika dia akan meninggal dunia. Wa tayaqqanal insanu annahu hadarahu al-maut, dan seseorang itu telah merasa yakin akan meninggal. Fa innahu yanbaghi lahu an yulaqqinahu la ilaha illallah. Maka sudah seharusnya orang yang hadir membantunya memberikan talqin, mengucapkan kalimat la ilaha illallah kama amara bidzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dalam catatan kaki disebutkan di situ riwayat Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kalimat la ilaha illallah untuk orang yang akan meninggal. Mauta itu artinya orang yang akan meninggal. Kalau orang-orang nu, mereka memahami mauta itu orang-orang yang telah mati. Jadi ada dalilnya, kita tahlilan. Ini Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan mautakum, orang-orang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Salah fikih piye? Itu. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 916. Demikian juga datang dari hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah riwayat Muslim 917. Apa jawaban untuk orang-orang nu tadi? Secara bahasa mautakum itu memang artinya orang sudah meninggal. Apa jawabannya? Mauta. Jawabannya apa? Jawabannya, jika pengertian bahasa, pengertian secara bahasa dan pengertian secara syar'i bertentangan, mana yang didahulukan? Pengertian secara syar'i. Praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan kalimat la ilaha illallah untuk para sahabatnya yang akan meninggal. Dilakukan Nabi setelah sahabat meninggal atau sebelum meninggal? Sebelum meninggal. Itu jawabannya. Bisa dipahami? Jadi kalau ada orang nu, tahu nu ya? NU maksudnya. NU. NU. Nahdlatul United. Hati-hati loh, pondoknya diserang, siap loh. Nahdlatul United. Mereka beralasan dengan hadis ini loh, hadis sahih. Lakinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan mautakum. Mereka akan bawakan sekian banyak pendapat ulama tentang kalimat mauta. Tapi yang mereka bawakan pendapat-pendapat ulama bahasa. Ibnu Athir, kemudian Al-Azhari dan yang lain. Mereka bawakan, lihat dalam bahasa Arab mautakum itu, mauta itu artinya orang-orang yang sudah meninggal. Mafhum? Maka jawabannya apa? Benar. Mautakum itu artinya orang-orang yang telah meninggal. Tetapi mana yang lebih didahulukan? Pengertian secara bahasa yang kalian bawakan ini, atau pengertian yang difahami dan yang dipraktikkan Rasulullah serta para sahabatnya? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan meninggal dan dijumpai oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam, maka beliau talqin kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Seperti hadis riwayat Muslim tentang tetangga Nabi Muhammad alaihi wasallam, orang Yahudi, iya. Tentang orang Yahudi, anaknya sakit akan meninggal, Nabi datang menjenguk. Nabi mengatakan, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini termasuk talqin karena akan meninggal. Si anak ragu tapi meminta pendapat ayahnya yang Yahudi. Ditoleh ayahnya, artinya apa yang harus saya lakukan? Apa kata ayahnya Yahudi? Ati' Abul Qasim. Ikuti. Artinya turuti yang diinginkan oleh Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya sudah ucapkan saja. Artinya sendiri paling. Enggak tega. Enggak tega lihat anaknya Muslim. Akhirnya si anak itu mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Terus setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya apa? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah itu Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah sambil menunjuk ke arah langit, mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari siksa neraka. Kapan ditalkinkan kalimat la ilaha illallah? Sebelum meninggal. Hadis Al-Musayyab bin Hazm, riwayat Muslim juga, tentang kisah Abu Thalib. Betul atau tidak? Kisahnya Abu Thalib, Nabi Muhammad alaihissalam bersemangat untuk meminta pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah talqin, begitu. Jadi seperti itu jawabannya, bisa dipahami insyaallah. Baik. Fayudzakkirullaha indahu bisautin. Taif yadhkurullaha indahu bisautin yusmi'uhu hatta yatadzakkar wa yadhkurullah. Maka orang yang menjenguk tadi, orang yang menemani dia yang orang sakit kemudian akan meninggal, hendaknya dia berzikir kepada Allah dengan suara yang bisa didengar olehnya, sehingga dia pun ingat lalu berzikir kepada Allah. Bisa difahamin maksudnya? Jadi ini orang sakit akan meninggal, saya berzikir astagfirullah subhanallah astagfirullah la ilaha illallah dengan suara yang tidak terlalu mengganggu tapi bisa didengar oleh dia. Tujuannya apa? Barangkali dia mau ikut berzikir bersama kita, tapi jangan ayo zikir. Artinya sampai kaget. Jangan. Qala ahlul ilmi, para ulama mengatakan wala yanbaghi an ya'murahu bidzalik. Coba perhatikan para ulama. Kata para ulama, wala yanbaghi an ya'murahu bidzalik, dan tidak bagus, tidak pantas jika dia perintahkan, ayo berzikir, istighfar, ini mau meninggal. Li'annahu rubbama li dhaiki sadrihi wa shiddatil amri alaihi ya'ba an yakula la ilaha illallah. Karena mungkin karena terganggu, dadanya kemudian sempit, terasa berat, akhirnya dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hina idzin takunul khatimatu sayyi'ah. Dalam keadaan seperti itu dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka menjadi khusnul atau su'ul, menjadi su'ul khatimah. Wa inna ma yudzakiruhu bil fi'li. Tetapi dia ingatkan dengan perbuatan. Ai bizikri indahu hatta qalu. Artinya dengan berzikir di sampingnya, sampai-sampai para ulama mengatakan wa idza dzakarahu fa dzakara fa qala la ilaha illallah falyaskut. Jika dia telah mengingatkan lalu dia mau berzikir dan mengucapkan kalimat la ilallah, maka orang yang ada di sampingnya hendaknya diam. Diam. Wala yuhadithuhu ba'da dalik. Kemudian dia tidak ajak bicara. Liyakuna akhira qawlihi la ilaha illallah. Hingga kalimat terakhir yang diucapkan apa? La ilaha illallah. Sekarang ada orang sakit, sudah hampir meninggal dunia. Dokter mengatakan sudah. Pokoknya bicaranya pelan, sudah sulit. Kemudian kita bimbing la ilaha illallah. Dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah cukup, jangan diulang lagi. Sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayo terus la ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah. Tapi ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita diam, sudah cukup. Jangan diajak bicara. Tujuannya apa? Agar kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Mafhum? Bukan berarti yang dimaksud kalimat terakhir itu pas sebelum meninggal la ilaha illallah. Walaupun beberapa saat sebelum meninggal kalimat la ilaha illallah itu diucapkan, tetapi dia tidak berkata dengan kata yang lain, orang ini tetap dikatakan kalimat akhirnya adalah la ilaha illallah. Bisa dipahami enggak? Jadi jangan dipahami kalimat terakhir yang diucapkan la ilaha illallah adalah sesaat sebelum dia meninggal, tek, bukan. Mafhum? Walaupun jaraknya mungkin 2, 3 menit, 5 menit bahkan, tapi dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 5 menit kemudian dia meninggal dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang lain, orang ini dikatakan meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat terakhirnya apa? La ilaha illallah. Bisa dipahami? Fa in takallama ay al-muhtadhar. Jika dia berbicara, maksudnya orang yang akan meninggal, fal yu'idi talqina alaihi marratan thaniyah. Baru dia ulangi talqin yang kedua kali. Setelah dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, diam 1 menit 2 menit. Kemudian dia mengatakan, "Tolong begitu. Tanah samping rumah itu yang luasnya 130 meter, persegi itu untuk pondok tahfidz Banat Ma'had Darussalaf umpamanya gitu. Sempat mikir dalam keadaan seperti ini diulangi apa enggak talqin ya? Diulangi. Sudah ngomong lagi diucapkan kalimat ditalqin la ilaha illallah. Mafhum insyaallah ya. Liyakuna akhiru kalamihi la ilaha illallah, sehingga kalimat terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Sudah pernah kita baca kisahnya Abu Zur'ah dan Abu Hatim rahimahullah. Abu Zur'ah yang akan meninggal itu loh. Abu Zur'ah seorang ahli hadis akan meninggal dunia. Ini ahli hadis sudah datang semua. Datang semua termasuk Abu Hatim, para ulama-ulama besar datang. Muftadhar dalam keadaan ikhtidar akan meninggal dunia. Ini mau mentalkin segan. Ulama besar ditalkin ya apa kan gitu. Lewasan nih. Kan gitu. Ya apa ini? Ulama besar kok ditalkin. Akhirnya sudah, caranya gimana? Satu sama lain coba. Sekarang kita membaca hadis tentang talqin la ilaha illallah dengan sanad ini para ulama yang lain. Akhirnya satu sama lain membacakan qala hadatsani fulan qala hadatsani fulan tentang kalimat la ilaha illallah. Tapi di tengah jalan berhenti semua. Berhenti semua. Ada yang salah. Pokoknya semua, artinya tidak ada yang benar waktu itu. Sudah dalam keadaan tidak ada yang benar, Abu Zur'ah rahimahullah lalu mengatakan kalian semua salah. Ini hampir meninggal ini. Sudah hampir meninggal dunia. Kalian semua salah. Yang benar riwayat itu dari sanad fulan, disebutkan kata Abu Zur'ah. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Begitu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat terucap dari lisannya la ilaha illallah masuk surga, setelah itu meninggal. Indah sekali ya kehidupan seperti ini. Artinya sebelum meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah lengkap dengan sanad lagi. Indah sekali. Indah sekali. Ya apa itu? Baik. Qala wa amma qira'atu yasin. Adapun membacakan yasin indal muhtadhar bagi orang yang akan meninggal, fa innaha sunnatun inda katsirin minal ulama. Merupakan hal yang sunnah menurut kebanyakan ulama. Yang dimaksud ulama di sini ulama fuqaha, beri keterangan. Jangan sampai salah. Beri keterangan fuqaha, bukan ulama hadis, tetapi fuqaha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad alaihi salam, ikra'u ala mautakum yasin. Bacakan untuk orang yang akan meninggal surat Yasin. Titik. Lakin hadzal haditsu takallama fihi ba'dhum wa dha'afahu. Namun hadis ini sebagian ulama telah memperbincangkannya dan melemahkannya. Fa inda man sahahahu takunu qira'atuhu masnunan. Bagi yang mensahihkan hadis ini maka membacakan Yasin, bagi orang yang mau meninggal loh ini. Orang yang meninggal loh ini bukan pitung dinane terus yasinan. Faham pembahasan sekarang ini? Membacakan Yasin kapan waktunya? Sebelum meninggal, bukan setelah meninggal loh. Sebelum meninggal. Wa inda man dha'afahu la yakunu dhalika ayu qira'atin yasin masnunan. La yakunu dhalik ay qira'atu yasin masnunan. Dan bagi yang mendhaifkan, melemahkannya, maka membacakan Yasin bagi orang yang akan meninggal bukan satu hal yang sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh baik hadis ikra'u ala mautakum Yasin, diriwayatkan dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar. Riwayat Abu Dawud 3121. Abu Dawud 3121. 3121. Nomor cantik ini. 3121. Kemudian An-Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yaum harus diberi keterangan seperti itu dalam kitabnya Amalul Yaum, karena An-Nasa'i jika disebutkan mutlak berarti di dalam sunan. Kalau enggak dikasih keterangan dalam kitab Amalul Yaum, orang akan menyangkanya dalam sunan, enggak akan ketemu dalam sunan. An-Nasa'i dalam Amalul Yaum 1082 dan 1083. 1082 dan 1083. Ibnu Hibban 3002. Ibnu Hibban 3002. 3002. Di dalam sanadnya terdapat rawi bernama Abu Utsman. Ayahnya Utsman. Abu Utsman. Majhul. Majhul ini termasuk jarah. Ayahnya juga majhul. Karena Abu Utsman meriwayatkan hadis ini dari ayahnya. Abu Utsmannya majhul, ayahnya majhul. Bapak anak majhul. Illah yang ketiga, cacat yang ketiga, ada ittirab. Apa itu artinya ittirab? Goncang. Apa ini maksud ittirab? Goncang. Itu kan artinya. Apa ini maksud ittirab? Hadis yang apa? Mutarib. Hadis mutarib, hadis yang mengalami ittirab. Hadis yang terjadi pertentangan dalam jalur-jalur periwayatannya, baik dalam sanad ataupun matan, bertentangan dan tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan untuk menguatkan salah satunya. Sama-sama kuat tetapi bertentangan. Paham enggak? Sanadnya sama, persis sama. Yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan boleh. Bingung kan? Sanadnya sama, ABCD, sama persis. Tapi matanya berbeda, yang sini mengatakan boleh, yang sini mengatakan tidak. Ittirab. Mafhum. Begitu. Jadi ini tiga illah sekaligus, maka kesimpulannya hadis Ma'qil bin Yasar adalah dhaif la yathbut. Lemah sekali. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa Nabi Muhammad SAW telah mensabdakannya. Bisa dipahami ya kawan? Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.